فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أو كما قال حديث صحيح رواية Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia kata kami ikut Nabi dalam perang Hunain. Abu Hurairah kata kami sama dengan Nabi turun di dalam perang Hunain. Bila habis selesai sahlerah perang semua macam biasa Nabi akan arahkan sahabat-sahabat masuk balik dalam medan perang kutip mana-mana sahabat yang syahid di dalam medan perang. Perang, bila selesai perang, masuk kutip balik. Mayat-mayat sahabat ni semua kutip-kutip-kutip, bawa balik, letak satu tempat. Tiba-tiba, dalam ramai-ramai tu ada seorang. Nabi tunjuk ke dia, Nabi kata, Hadza min ahli nar. Nabi kata, dia ni ahli neraka. Terkejut sahabat lain. Falamma hadarna al-qital qatala ar-rajul qitalan shadida fa asabathu jiraha. Sedangkan sahabat-sahabat bila tengok dia ni, hak Nabi kata dia ni ahli neraka. Sahabat lain tengok, depa kata dia ni tadi masa perang tadi dia lawan sungguh-sungguh. Dia pihak orang Islam. Dan dalam medan perang dia bukan nampak nak lari, bukan nampak dia takut. Sebaliknya dia lawan sungguh-sungguh. Fa asabathu jirahah, sampai dia cedera parah. Faqila, maka sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ar-rajul allazi qulta lahu anifan. Dia berkata, ya Rasulullah, ni kawan kita yang kata tadi ni innahu min ahli nar, kata dia ni ahli neraka. Fa innahu qatala al-yawm qitalan shadidan, dia ni mata kami tengok masa perang tadi dia lawan sungguh-sungguh. Wa qad mata, dan dia mati di dalam medan perang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an-nar. Lepas dah depa kata macam tu dekat Nabi, Nabi kata apa? Dah, Nabi kata dia ni neraka. Dia kacau. Dah pi perang dah. Dah mati dah. Nabi kata ahli neraka. Aduh, mai kuliah ni tak tahu lagi lah. Janganlah duk buka kancing baju, pindah abang kata kita tak apa dah. Jangan, tuan-tuan. Jangan. Kita tak kena uji apa lagi pun. Pembohong aja. Cakap berah. Tak pernah kena uji pun. Duk main mengaji pun tak ada ujian apa. Habis sangat bini muka masam, pasal janji nak pergi pasar malam tak jadi. Itu saja. Itu bukan ujian. Ya, kita balik pejabat tadi telang kabut, lompat masuk pancung, mandi manda apa, mukulung-kulung pakai sarung baju. Bini kata, abang nak pergi mana? Oh, malam ni, masjid mutaqih, masjid mutaqih. Mutaqih apa namanya, abang janji malam ni pasal malam. Kita kata lain kali, aku malam ni mutaqih. Apa dia kata? Dia mula lah. Dia kata, kalau lembu pegang tali. Kita dengar bomba, contoh lain tak ada kan, lembu. Hang punya pasal, aku malam ni aku tentukan api ni, kata. Itu bukan ujian. Yang tu main duk habang kat orang, aku kena uji dia tadi, kata nak main masjid. Karut lah tuan-tuan, itu bukan ujian. Sahabat Nabi ini sudah masuk medan perang. Dan ketika perang duk berkecamuk, Waktu perang tengah duk sengit, waktu perang tengah duk rancak ni, dia ni berjuang habis-habisan. Dan dia didapati gugur di dalam medan perang. Macam mana Nabi boleh kata, huwa min ahli nar. Nabi kata dia ahli neraka. Macam mana boleh jadi macam tu? Maka sahabat kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, silap orang kot. Kalau dia ni kami tengok. Mata kami tengok. Masa perang tadi, dia lawan sungguh-sungguh. Dan dia mati di dalam medan perang. Kata hadis tu, fakada ba'dul muslimin an yartaba. Sebahagian daripada sahabat Nabi sudah jadi yarta. Sudah jadi ragu-ragu. Biar betul, dia kata. Ish, Nabi silap orang kot, nanya dia ni. Dia ingat macam tu. Fabainama hum ala zalik. Dalam pada duk sama-sama sahabat ni duk cakap, Nabi silap orang kot, bukan dia ni. Idhqila. Tiba-tiba mai satu orang kata, innahu lam yamut. Dia ni kata, sah. Pergi tengok-tengok mayat. Oh, dia kata dia ni bukan mati masa perang. Kawan ni kata, kau hak baru main ni. Dia kata apa? Innahu lam yamut. Kalau dia ni tak mati dalam medan perang. Walakin bihi jirahan syadidah. Dia cedera parah. Dan kita angkat dia mai ke tepi medan perang. Duk tentu. Falamma kana bila mai belah malam ni, lam yasbir alal jirah, dia tak boleh tahan sakit kecederaan dia tu. Dia tak mati dalam medan perang, dia cedera. Sebahagian orang pi ambil dia letak di tepi medan perang tu bagi duk tentu. Dia tak tahan sakit yang dia tanggung ni, luka cedera putih sana sini pecah, dia tak tahan sakit tu, faqatala nafsah. Dalam hadis lain kata, dia ambil anak panah, dia tikam diri dia. Tak sabar dengan kesakitan yang ditanggung. Fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ukhbira an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Kata hadis tu, telah diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang benda itu. Bila dah main macam tu, dia habang kepada Nabi, ya Rasulullah, memang betul lah. Kalau ada malaikat main habang dekat Nabi, kata dia ahli neraka, memang betul. Pasal apa? Pasal dia sebenarnya tak mati syahid, dia mati bunuh diri. Pasal apa? Pasal dia tak tahan cedera dia ni, dia tak tahan, dia bunuh diri. Lam yasbir alal jirah, dia tak sabar dengan kecederaan dia. Faqatala nafsah, dia bunuh diri dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar macam tu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Bila orang mehabak dekat Nabi, ya Rasulullah, betul apa yang Tuhan kata tadi, dia ni memang confirm, dia bukan mati syahid, dia bukan mati masa perang, dia cedera masa perang, dibawa ke tepi, akhirnya dia bunuh diri dia kerana tak tahan menanggung sakit. Nabi kata, Allahu Akbar, ashadu anni abdullah wa rasuluh. Nabi kata, Allahu Akbar, aku naik saksi, sesungguhnya aku hamba Allah dan Rasulullah. Pasal apa? Pasal awal Jibril dah mehebak dekat Nabi, ini orang masuk neraka. Pasal apa? Bunuh diri. Bila Nabi habang sahabat, sebahagian duk rasa ragu-ragu, Nabi pun susah hati. Kemudiannya, mai satu orang bagitahu cerita yang sebenar. Nabi kata, Allahu Akbar, aku naik saksi. Sesungguhnya, aku ni bukan sahaja hamba Allah. Aku adalah Rasulullah. Betul apa yang Jibril habang dekat aku. Summa amara Bilalan. Kemudian Nabi perintahkan Bilal, sahabat Nabi, Bilal bin Rabah. Tukang bang. Nabi panggil Bilal pasal dia sorot deras. Nabi kata, fanada finnas. Bilal hampir keluar dekat orang ramai, pikir habang dekat orang ramai, annahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk syurga melainkan satu orang yang hati dia tunduk sepenuh kepada Allah. Orang yang bunuh diri, dia tidak tunduk kepada Allah kerana dia tak tahan nak menanggung musibah yang kena dia. Dia bunuh diri. Dia tidak tunduk kepada Allah. Kalau nak masuk syurga, hati sepenuhnya kena tunduk kepada Allah. Kemudian di hujung Nabi kata apa? Wa annallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Nabi kata kadang-kadang Allah bagi kuat agama ni dengan orang jahat. Dia ni yang takut. Kadang-kadang agama ni didokong oleh orang jahat. Tak semesti kita tengok orang tu duduk dalam satu kumpulan Islam, dia baik. Kadang-kadang dia jahat. Tapi dia contribute. Dia menyumbang kepada kuatnya Islam itu. Di sisi Allah, dia jahat. Nabi SAW kata, wa annallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah ada kalanya. Allah bagi Islam kuat. Tetapi dengan perantaraan orang jahat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab bila jadi apa isu, apa pergolakan, apa pun, biarlah kita bersama dengan orang yang faham agama. Kerana orang yang faham agama itu, dia takut kepada Allah. Dia ada takwa. Tidak semata-mata pemimpin sahaja. Pemimpin belum tentu. Dia mungkin rajul fajir. Dia mungkin orang jahat. Dia membantu menguatkan Islam. Di sisi Allah, dia orang jahat. Maka lebih selamat kita ikut orang yang tentu baik. Tok-tok guru kita ikut. Tentu dah. Mereka ni nak buat keputusan. Mereka nak buat apa pun. Pertimbangan mereka itu, pertimbangan agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ahada asbar ala adha yasma'uhu min Allah azza wa jalla innahu yushriku bih wa yuj'alu lahul walad summa huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, la ahada asbaru ala adha yasma'uhu min Allah. Tidak ada dalam dunia ni siapa pun yang lebih sabar daripada Allah apabila orang kata benda tak elok ke dia. Tidak ada satu makhluk dalam dunia ni yang lebih sabar daripada Allah. Allah tu lagi sabar. Makhluk ni tidak ada yang lebih sabar daripada Allah apabila dia dengar orang kata tak elok pasal dia. Kan? Orang alim, orang agama, orang apa pun kadang-kadang main di telinga dia, kata orang kata apa kat dia, dia piung, dia panas hebat. Piu kata dia tembak naik, dia pun bercakap lebih kurang juga. Pasal apa? Kesabaran itu diuji. Kesabaran itu diuji. Walaupun dia tak tunjuk di depan tu, dia geram, dia balik rumah, dia rimbuk dinding rumah. Oleh, papan tiga keping. Mana kalau ambil test, tali pinggang merah dapat dah. Dia rimbuk dinding rumah, tiga keping, bertabung atas tanah tu. Geram ni, dengar orang duk kata kat dia ni, dia geram ni, dia pergi lepas geram dekat dinding rumah dia. Tapi Nabi SAW kata apa? Nabi kata, tidak ada makhluk yang lebih sabar daripada Allah apabila orang kata macam-macam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innahu yushraku bih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dia Allah, dia Tuhan Rabbul Alamin. Orang syirikkan dia. Saya selalu buat contoh. Kita suami, oi, kalau bini kita duakan dia, dia syirikkan kita dengan laki-laki lain. Tak tahu nak apa. Allah subhanahu wa ta'ala disyirikkan dengan tungguai kayu. Allah subhanahu wa ta'ala disyirikkan dengan bukit. Allah subhanahu wa ta'ala disyirikkan dengan makhluk dia yang rupa orang. Allah subhanahu wa ta'ala, orang syirikkan dia, dia boleh sabar. Kalau manusia, dia bertindak dandan kepada orang yang buat macam tu dekat dia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, orang syirikkan dia, dia boleh sabar. Dia tak turun azab dia dandan. وَيُجَعَلُ لَهُ الْوَلَدُ. Nabi kata punya teruknya sebahagian manusia ni, ada di kalangan manusia ni yang mensyirikkan Allah sampai tahap mereka kata Allah ada anak. Kalau orang putih, dia kata ini too much. Dia kata, too much. Allah yang kita baca dalam surah Al-Ikhlas, yang dia kata, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Dia tak ada bini, dia tak ada anak, dia tak ada adik-beradik. Allah, dia satu aja. Tiba-tiba orang Nasrani, dia berkata, Isa itu anak Allah. Tiba-tiba orang Yahudi, dia berkata, Uzair itu anak Allah. Allah disyirikkan sampai ke tahap orang tuduh, kata Allah ada anak. Allah sabar tak? Sabar. Orang Nasrani bukan sahaja kata Allah ada anak, bahkan mereka buat patung pula rupa anak Allah. Allah bagi mereka hidup atas muka bumi Allah. Allah boleh tak nak ambil tindakan dekat mereka? Allah boleh ambil on the spot. Tapi Allah tak ambil tindakan. Pasal apa? Pasal Allah ni maha sabar. Nabi SAW kata macam tu. Summa huwa yu'afihim. Sabarnya Allah ni, orang dah syirikkan dia, orang dah kata Allah ada anak, tiba-tiba orang itu masuk Islam. Misalnya, Allah ampunkan dia. Ya Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghafurur Rahim. Pengampun, penyayang. Hang kata apa ke aku selama ni, hang masuk Islam, aku write off habis. Aku buang habis. Hang jadi macam satu orang manusia yang baru beranak pada perut mak. Aku reset semua bagi jadi kosong, kosong, kosong, kosong. Walhal ini orang mensyirikkan Allah. Ini orang duk ceramah di depan orang, duk habak kata Allah ada anak. Dia tiba satu hari, Allah buka hati dia, dia terima Islam. Dia mengucap, La ilaha illallah. Allah terima dia, Allah lupakan semua kesalahan dia, Allah ampunkan dia, Allah janjikan syurga untuk dia. Tidak ada makhluk yang mempunyai kesabaran seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuquhum. Nabi kata tidak cukup dengan dia bagi keampunan kepada orang yang pernah syirik dia. Allah bagi rezeki pula dekat orang ini. Masya Allah. Allah bagi rezeki. Dia boleh hidup, dia boleh menapas, dia boleh menyawa, dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh berseronok, dia boleh bergembira. Sedangkan dia berdosa banyak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah ni, Nabi kata, tidak ada makhluk boleh sabar seumpama Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Suhaib radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. نبي صلى الله عليه وسلم kata apa? Satu perkara yang amat mengkagumkan bagi orang Islam yang mukmin. Nabi kata hampa kalau jadi orang Islam yang beriman kepada Allah, hampa cukup special. Sangat mengkagumkan apa yang Allah bagi dekat hampa ni. Kalau hampa jadi orang Islam, hampa beriman kepada Allah. Beriman ni maksudnya apa? Bila dengar Quran, bila dengar hadis, sami'na. Kita dah kata kita orang Islam, mai orang baca ayat Quran kat kita. Kita dengar ayat tu, sami'na. Kami dengar, wa ata'na. Kami taat semua apa yang Tuhan kata. Beriman kita. Mai orang baca satu hadis Nabi kat kita, orang baca, orang hurai, dan hadis itu hadis sahih. Bila kita dengar, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kita beriman. Nabi kata hebatnya orang yang beriman ni apa dia? Inna amrahu kullahu khair. Nabi kata hebatnya apabila jadi orang Islam, apabila jadi orang beriman ni, hebat dia apa? Dia kena apa pun baik untuk dia. Itu hebat orang Islam. Hebat orang yang beriman. Apa pun kena dia, semua jadi kebaikan dekat dia. Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Benda ni Allah bagi kepada orang Islam yang beriman sahaja. Kalau tidak Islam, tidak dapat keistimewaan ini. Kalau tidak beriman, tidak dapat keistimewaan ini. Apa dia? In asabathu sarra syakara. Orang Islam apabila dia mendapat sarra, satu kesenangan, satu nikmat dapat kat dia, syakara, dia bersyukur kepada Allah. Ni dekat nak ujung tahun ni dah, dekat nak ujung tahun. Mei bulan 12 bos panggil, bagi orang yang kerja private sector, bos panggil. Dia kata, Ma'eh, saya bagi report, you dapat 6 bulan bonus. Dengar 6 bulan bonus, tuan-tuan. Nak tengah-tengah pun ke, nak teriak ke, nak 6 bulan bonus. 6 bulan, bos, tanya. Dia kata, 6 bulan. Awak tak cukup ke? Allahuakbar, bos. Bos, saya nak balik lah, boleh tak? Terkejut dapat 6 bulan bonus, gaji sebulan 8,000 dapat 6 bulan. Allahu Akbar. Dia main dalam kepala ni, dia sejuk bibir mulut, dia main sejuk kaki tangan. Pasal apa tuan-tuan? Dia jadi frozen. Pasal apa? 6 bulan ni kepala ni duk fikir ni, nak bagi kat mak berapa duit ni, duk main dalam kepala ni, aku nak bagi kat mak berapa duit, aku nak bagi kat ayah. Syukur dia kepada Allah. Keluar-keluar daripada bilik bos tu, tala fi surau. Ambil ayat semayang, Allahu Akbar, sujud syukur. Ayat mata bergenang. Orang yang beriman, apabila dapat kesenangan, dapat ni'mat, syakara. Dia bersyukur kepada Allah. Nabi kata, fakana khairan lah. Itu amat baik bagi dia. Dapat ni'mat, alhamdulillah. Alhamdulillah itu syukur. Nikmat itu kebaikan, syukur itu kebaikan. Dia dapat nikmat, dia dapat kebaikan daripada Allah. Wa in asabathu dharra. Nabi kata, tapi kalau dia ditimpa dharra, dia ditimpa musibah, kemudaratan. Kena musibah, kena kemudaratan. Sabara. Kalau dia orang Islam, dia orang yang beriman, dia sabar. Fakana khairan lah. Sabak itu baik bagi dia. Pahala juga yang tu pun. Pahala juga yang tu pun. Yang tawaran ini Allah tidak bagi kepada selain daripada orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagialah dan beruntunglah kerana kita dipilih jadi orang Islam. Dan kita main masjid, itu tanda iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak syukur kepada Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Sorry, jilid 14. Jilid 14. Muka surat 33. Muka surat 33 dan tajuk yang kita nak sambung ni juga berkaitan dengan sabar. Dia kata sabar yang tersebut adalah kepujian di dalam Al-Quran. Cerita pasal sabar ni dia kata, cerita Quran sebut tak tahu berapa puluh kali. Baik. Sesungguhnya telah disifatkan Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang sabar itu dengan beberapa sifat besar. Tiga huruf ya tuan. Sad, ba, ra. Tapi nak buat ya Allahu akbar susah tuan-tuan. Satu orang yang Allah uji dia dengan sakit kronik. Sakit yang faham kata kira kena sumpah mati. Kanser misalnya. Walaupun ada yang baik, tapi persentase peratus sangat rendah. Kebanyakan bawa habis, bawa maut. Bila dia kena, doktor diagnose, doktor kata, I'm very sorry to tell you, you kena kanser. Tuan-tuan. Dengar-dengar tu dia macam satu guruh, macam satu lintang mai gelap dunia. Dalam gelap tu terbayang isteri, terbayang anak, duk ngaji sekolah rendah ada lagi, duk fikir ni dia mai serabut. Itu hari pertama dapat keputusan yang doktor diagnose kata dia kena kanser. Dia dah mai macam tu dah. Daripada hari tau, sebulan, dua bulan, tiga bulan, badan kesik-kesik-kesik, kurih, cengkung, habis nampak lebih berumur daripada umur dia dan sebagainya. Sampai satu tahap, kawan-kawan telefon tak mau angkat dah. Sampai satu tahap, kawan-kawan ni telefon nak bagi semangat. Phone pun tak mau angkat dah. Adik-beradik tolong angkat. Bila kawan-kawan kata, boleh tak saya nak cakap? Mak dia ke, kakak dia ke, siapa kata, dia tak mau cakap dengan siapa pun dah. Kita kata, saya nak dengar suara dia aja, boleh tak? Minta maaf lah, dia tak mau cakap dengan siapa dah. Kita tanya pasal apa? Macam ni lah. Dia beradik, dia kata macam ni lah, tolong doa lah. Dia minta maaf cakap lah, dia ni macam dah give up, dah putus asa. Dia yang paling dia tak boleh dengar apa dia? Bila orang kata sabar. Oh, dia tak boleh dengar. Hampa tak kena, dia kata. Nampak anda? Ini yang kata sabar ni. Yang kata sod baro ni. Tak kena, cakap kuat lah. Orang yang kena, ini di pihak orang yang kena ni. Dia sensitif dengan kataan sabar tu. Dia sensitif. Dua benda, dia sangat sensitif. Satu, sabar. Yang kedua, ada hikmah ni, kena ni. Oh, dia dengar yang tu dia macam kena syok karan. Kita jangan jadi tak cerdik biduk guna dua perkataan ni. Tak mau sebut dua perkataan ni. Jangan pipi duk pegang dia kata sabarlah ni ada hikmah. Dia bagi kita dalam badan tak larat dia tu, dia bagi kita sendiri. Ini perkataan orang yang kena musibah ujian tak boleh dengar, tuan-tuan. Sensitif. Itulah yang dikatakan sabar. Sabara ini. Bukan habuan kita habak ke orang. Tapi habuan kita pasang kat diri kita. Jika ditimpa musibah. Kita hari ini, kita guna perkataan ini nak habak ke orang. Yang tu silap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia beritahu kat kita sesungguhnya, telah disifatkan Allah akan orang yang sabar itu dengan macam-macam sifat besar. Dan disebut akan sabar itu dalam Quran lebih daripada 70 tempat. Kata satu pendapat. Nah, Quran 30 juzuk tu lebih pada 70 tempat Allah sebut sabar ni. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, kata bahwasanya Allah sebut akan sabar di dalam Quran lebih pada 90 tempat. Imam Ahmad bin Hanbal, dia buat counting. Dia bilang, dia kata more than 90 times Allah sebut sabar dalam Quran. Pasal apa Allah sebut banyak kali? Pasal apa? Pasal Allah buat kita. Allah tahu dah kita tak akan tahan dengan ujian dia. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab kadang orang nak pergi haji, lah baliklah lah, orang nak pergi haji, dia mai jumpa kita, dia kata, "Ustaz, saya alhamdulillah lah nama naik lah untuk haji musim ni. Ustaz ada apa boleh bagi satu apalah pesan ke apa ke dekat saya?" Nak pesan apa? Tuan-tuan nak pesan serban merah? Tuan-tuan nak pesan kurma ajwa? Tuan-tuan nak pesan kata pergi sana hang tengok hotel apa nama ni, clock tower tu hang pergi belah tepi tu hang tengok dia ada syawirma sedang? Benda tu nak abang? Tak ada tuan-tuan. Hak paling cantik kita abang kata apa? Kita kata pi ni niat satu, nak bawa balik haji mabrur. Syarat nombor satu nak dapat haji mabrur, kena ada sabar. Yang tu je. Hang start bergerak aja daripada Mekah nak pi ke Arafah, start dah nak kena sabar. Duk di Arafah tu dengan cerita Arafah ni nak kena sabar, tapi boleh gagah lagi. Bergerak daripada Arafah mai Muzdalifah, ada mula baik hantar kita, tinggal kita, kita turun-turun. Lepas tu dia pahamak kata, "Ni hampa mak tak berapa, tunggu baik nak buat sekian-sekian mai sekejap lagi pergi naik." Dia mula tu, dia nak mula. Kita baru buat satu, baru buat dua benda ya. Apa dia? Wukuf dengan mabit di Muzdalifah. Baru buat dua ya tu, dia dah mai dah, test dah mai dah. Duk tunggu-tunggu-tunggu-tunggu-tunggu, baik tak mai, baik tak mai. Mula mulut mula nak, sabang dah kena test dah. Nak arah betul yang dia kata baik nak, dia mulai dia mai lah, dia mai lah, dia mai mulut tu mai lah. Padahal bukan ada apa sangat lagi pun, terbit lah di mulut, terbit lah. Mai pula satu orang mai abang, dia kata, "Duk tunggu apa tang ni, nubah mai belakang tu," dia kata. Keluar lagi sekali. Aram yang tadi pihak abang tang ni, sat tang nu, sat tang ni, apa, dia mulai lah. Baru dua, baru wukuf dengan mabit di Muzdalifah. Baru lepas tengah malam Muzdalifah, dia duduk main berkepui lah di mulut ni. Pilah belakang tu. Hak dia kata belakang, pipi sungguh baik duduk main. Main nombor hak dia abang, main-main penuh orang atas baik. Yang dia habang kat kita nombor ni, ni malakun mana tu dah. Dia mula dah. Dia jadi tak tahuan. Tuan-tuan. Yang ni, yang apabila orang abang kata, "Ustaz, saya dapat nama naik dah, nak pergi haji." Mudah abang apa kat dia? Sabang bagi banyak. Sabang apa? Mulut tu saduk cakap tak tahuan. Apa jadi puruk dada ya. "Alhamdulillah Tuhan nak bagi mabrur kat kau ni." Abiyah. Lagu tu yang mau buat. Kan? Bergerak-bergerak pi Mina, dia jumpa satu duri besar lagi duduk di sana. Pi Mina dengan manusia ramai, dengan pancong berapa biji aja, dengan nak masuk, dengan hak duduk dalam pula kaki semelit. Yang subuh ni, kau nampak nak cerah dah, subuh nak habis dah. Yang dia duk dalam tak keluar lagi. Mula lah. Tu baru sampai subuh. Tak melontang jam ratu akobah lagi. Pergi terajang pintu jambanah. Tuan-tuan, paling cantik kita kata apa? Lain apa pun tak ada. Sabak bagi banyak. Bila pergi haji ni, sabak bagi banyak. Balik mai duduk di Mekah. Duduk di Mekah ni 6 orang sebilik. Ada pula satu orang tua umur 85. Duduk dalam bilik tu. Sampai-sampai demam dulu dia ni. Tarik kain selimut tidur. Duduk bunyi. Aircon dia tutup. Pasal dia tak boleh tahan. Dia demam, dia sejuk, dia tutup aircon. Kita ni pula jenis tak boleh tidur. Tak ada aircon. Tuhan nak test lah. Dia nak test. Kita balik-balik pada masjid. Mai, apa ni hangat ni? Pergi buka aircon. Buka kawan hat. Lagi 3 orang dalam bilik kata haji ni, kita punya kawan demam ni tutup. Dia kata, "Oh, nak kira dia seorang aja. Oh, dia demam, kita semua nak jadi hangat lah ni. Ni aku nak abang ke hamba yang tak demam ni unta ya di sini." Tuan-tuan, ubat dia apa tuan-tuan? Sabar ya. Dia hanti main. Tuhan ni, dia hanti hantar main satu, dia hantar main. Masa kena tu, kita tak perasan. Dah habis dah, dia rasa selesai haji semua. Balik main di rumah, duduk tidur, duduk tak tangan cedai ni, baru dia main balik gambar tu. Punggah dah haji aku pasal kata. Ni mabrur kan malboro punya haji. Dia main. Nampak tuan-tuan? Pasal apa? Sabar tak ada. Akibat dia apa dia? Penat. Duit himpun sepasal nak pi. Nak dapat pi itu. Ni pi daftar haji dia habaq tahun 2065. 2065 mana aku, kalau aku ada pun tinggal batu nisan saja tu. Nak habaq kata bukan senang nama nak naik untuk pi haji tu. Dah dapat pi buat bagi elok. Sabar bagi banyak. Allah berapa hari aja. Sabarlah. Telanlah kok mana pun. Pasal apa? Pasal aku nak haji mabrur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang kata sad baro. Sabar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lebih daripada 90 kali Tuhan sebut sabar dalam Quran. Dan disambungkan Tuhan akan kebanyakan darjah-darjahnya dan segala kebajikannya dengan sabar. Dalam Quran Allah buat main ayat nanti duk cantum sekali, kalau orang sabar ini ganjaran dia, kalau orang buat macam ni itulah orang yang sabar. Tuhan duk cantum macam tu dalam Quran. Tuan-tuan turun di bawah tu, kita akan laju pakai tali pinggang semua. Saya akan laju pasal saya tak akan baca satu-satu pasal dia cerita dia lambat. Kita terus lompat pi ayat Quran, ayat tu cerita pasal apa? Tentang sabar. Okey, tuan-tuan tengok masalah yang di bawah tu, dia kata sabar itu menjadikan orang itu imam muttaqin. Dia kata. Ayat dia di bawah dia kata apa? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Surah apa ni? Sajdah. Surah Sajdah. Apa maksud ayat tu? Tuhan kata, dan telah kami jadikan daripada kalangan mereka itu imam yang muttaqin. Apa dia depa tu? Yang menunjuk mereka itu dengan pekerjaan kami tatkala sabak mereka itu. Itu dia. Orang yang nak mendapat title Imamul Muttaqin, nak dapat title yang Allah sebut dalam Quran itu, a'immah, sebagai ketua, yang mereka itu semua orang yang dianggap sebagai a'immah yang mendapat petunjuk. Wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan mereka itu a'immah, imam-imam, pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka itu mendapat hidayah dengan perintah kami. Siapa dia orang yang mendapat title pemimpin ni? Siapa dia? Orang yang mereka itu lamma sabaru, apabila mereka itu ada sabar. Orang yang ada sabar, dia dapat satu title Tuhan bagi dekat dia. Dia pemimpin yang mendapat hidayah Allah. Satu. Tuan-tuan tengok masalah yang kedua. Dia kata sabar itu disempurnakan Allah di atas kalimatul husna. Ayat dia apa dia? Watammat kalimatu rabbik. Watammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Maksud dia apa? Dan telah sempurnalah kalimah Tuhan yang baik ke atas anak pinak Israel. Siapa anak pinak Israel ni? Kita dah cerita dah hari tu ni. Asal usul bani Israel. Sempurnalah kalimah Allah ke atas mereka ni pasal apa? Dengan apa yang telah disabarkan oleh mereka itu. Apa ujian paling teruk kena Bani Israel? Apa ujian paling teruk? Ujian ditindas oleh Fir'aun. Fir'aun tindas Bani Israel ini sampai Bani Israel ini terpaksa dibawa lari oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa bawa Bani Israel ini pi sampai tepi Laut Merah. Nuh, Fir'aun duk ikut ke belakang. Sampai di laut, terandah dah. Tak boleh pergi mana dah. Habislah kita. Fir'aun duk main dengan bala tentera dia. Macam mana ni? Allah kata, wahai Musa, pukul dengan tungkat hang tu, pukul ke laut. Allah belah laut. Musa turun pi, Bani Israel ikut. Jemerang Laut Merah tu, naik balik sana. Naik balik sana. Naik-naik, Allah perintahkan laut suruh bercantum balik. Mati Fir'aun dengan bala tentera dia di dalam Laut Merah. Bani Israel ini, itu dah episod ujung dah. Episod awal ni duk kena tindas, duk kena zalim dengan Fir'aun ni, cukup teruk. Bani Israel sabar atas penindasan itu. Kesabaran itu menyebabkan Allah bagi dekat mereka ni kalimatul husna. Tu kalau sabar. Dan tengok bawah lagi, dia kata sabar itu balasannya sebaik-baik balasan. Sabar ni balasan paling baik. Firman Allah, وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan demi sesungguhnya dibalas orang-orang yang sabar itu akan pahala dengan sebaik-baik barang yang ada mereka itu amalkan. Tuhan kata, siapa sabar, kami akan bagi dekat mereka balasan yang paling baik di sisi Allah. Kalau sabar. Tengok bawah tu lagi, dia kata sabar itu dapat double pahala. Sabar dapat double pahala. Kita kalau buat satu benda baik, berapa pahala? 10. 10. Bi'ashri amthaliha. 10 pahala. Satu benda baik buat. Apa dia? Senyum. Dia jumpa orang, senyum. 10 pahala. Tapi sabar, Tuhan double. 20. Tuhan kata apa? Dia kata, balasan kepada orang yang sabar itu berganda pahala. Kata Zubaidi, dia kata digandakan pahala orang sabar itu atas tiap-tiap amalan dia. Firman Allah, ulaika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru. Bermula mereka diberi pahala dua kali ganda dengan sebab barang yang disabar oleh mereka itu. 10 jadi 20. Tuhan bagi macam tu. Tengok di bawah tu lagi, dia kata sabar menjadikan balasannya sehingga tiada hingga dan tiada had. Maksudnya bukan double saja, ada kesabaran dalam kes-kes tertentu. Tuhan bagi pahala unlimited. Unlimited maksud dia apa? Tak ada had di sisi Allah. Apa dia ayat dia? Tuhan kata innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Itu ayat dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maksudnya hanya sahaja disempurnakan pahala orang yang sabar itu dengan tiada hisab. Tak tahu berapa banyak Tuhan nak bagi, Tuhan saja yang tahu. Sabar dalam kes-kes yang tertentu. Bawah lagi, dia kata sabar itu mewajibkan mai pertolongan Allah. Kalau sabar, Allah mai pertolongan dia. Firman Allah, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah, Tuhan kata, Allah bersama dengan orang sabar. Betul ke tuan-tuan, Tuhan dah hantar mai pertolongan dia. Bawah ni, masa jadi perang antara Israel dengan penduduk Islam Filistin di Gaza. Duk main dah kat kita. Duk main dah. Cerita macam-macam ni. Duk keluar main cerita ni. Nampak berjubah putih main. Nampak turun daripada awan. Tuan-tuan, logik akal ni tak boleh fikir. Kita yang duk fikir ni, Israel ni, kalau dia nak attack Gaza hak kecil tu, dengan kekuatan militeri, dengan kekuatan ketenteraan yang ada kat dia, dengan dia disokong pula oleh Amerika, oleh Britain, oleh segala-gala negeri orang putih kapiak ni, semua sokong dia, mai serang kok jalan darat, mai dengan jet pejuang, mai dengan armada laut, mai segenap segi serang. Tak boleh nak melumpuhkan Gaza. Tak boleh. Apa jawapan kepada kegagalan mereka ni? Apa jawapan dia? Allah ada bersama dengan orang Islam Filistin. Allah ada. Bila ni Allah nak hantar mai pertolongan ni? Bila? Apabila terbukti mereka ni sabar dengan ujian yang kena kat mereka. Bantuan Allah mai. Tapi nak tunggu tu. Nak tunggu sampai tahap kesabaran yang memuncak tu. Oh, bukan senang tuan-tuan. Berapa ramai daripada pejuang mereka yang gugur, yang syahid, yang galang gantinya ialah nyawa dan darah. Sampai bila kita tengok ni, YouTube duk tunjuk main budak-budak mereka ni, kecil-kecil ni, bila pemberita antarabangsa pergi tanya mereka, ni apa hang nak kata dengan keadaan yang duk jadi ni, dia jawab apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Budak kecil boleh jawab macam tu. Budak besar tu sudah diberi faham, sudah diyakinkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata hasbunallah, cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila dah sampai tahap tu, tahap yang kalau kita kata besi dipanah, dicanai, dikatuk sampai hilang sifat besi, dia dah main sifat api. Dia dah main macam tu lah. Bila orang tengok, orang tak kata besi lah, nampak api lah. Bila dah kena masak sampai macam tu, kesabaran masih ada dengan mereka. Tuhan kata apa dalam Quran? Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabar, Allah ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata apa? Sabar itu juga mendapat kemenangan. Firman Allah, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ini ayat Quran, tuan-tuan. Maksudnya, bahkan jika sabar sekalian kamu perang berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan takut sekalian kamu nak menyalahi perintah Nabi, dan datang segala kafir itu kepada kamu daripada pihak mereka itu, nescaya Tuhan kata akan dibantu sekalian kamu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghantar 5000 malaikat untuk membantu kamu. Siapa sebut ni? Allah sebut. Allah dia mungkin janji tak? Allah tidak mungkin janji. Tapi nak boleh kemai ni, malaikat 5000 nak mai tolong ni, Allah nak tengok kita dulu. Takat mana pengorbanan kita, takat mana perjuangan kita, setakat mana keyakinan kita, setakat mana sabar kita. Allah nak tengok benda ni. Bila semua ni dah terbukti, dia hantar mai. Bukan 5000, berapa banyak malaikat pun Allah boleh hantar. Kalau semua yang Allah nak tengok right semua, Allah akan hantar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan di bawah sana dia kata sabang itu terimpun di dalamnya 3 perkara. Firman Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3 benda. Mereka itulah bagi orang yang sabang itu, yang pertama, keampunan Tuhan ke atas mereka. Orang yang sabar itu, yang kedua, rahmat belah kasihan Tuhan akan mai kat depa. Dan yang ketiga, dan mereka akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Tuhan rongkoi 3 sekali janji kepada orang yang sabar. Kalau betul hangpa sabar untuk agama Allah, Allah akan bagi dekat hangpa salawat, janji selamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bagi rahmah belah kasihan, dan Allah akan bagi hidayah kepada orang yang sabar. Kemudian dia kata sabar memang disuruh oleh Allah. Ayat dia Tuhan kata wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kamu semua. Allah bersama dengan orang sabar. Dan juga ayat wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan banyak bersabar dan dengan banyak selayang. Minta tolong dekat Tuhan cara macam tu. Minta tolong dengan Tuhan ni bis-sabri, sabar. Sabar dan yakin Tuhan akan tolong. Wassalah, semayang jangan tinggal. Bukan semayang fardu saja, moduk masuk semayang sunat ni. Minta dekat Allah, gantung hanya kepada Allah. Allah nak tengok yang tu, bantuan dia akan mai. Dan firman Allah lagi, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dah hendaklah sabar hampa semua, dan tiadalah sabar engkau itu melainkan berserta dengan Allah. Itu ayat-ayat Quran yang mai, dan ada lagi 2-3 ayat lagi di bawah tu. Tuan-tuan terus tengok tajuk baru, dia kata bab fi dhil wajhain. Sabar ni saja kau nak baca satu-satu tuan-tuan, bukan tuan-tuan lena dengan saya nanti tertutup mikrofon ni. So, dia tak menarik. Baca ayat sabar, cerita apa, baca apa, apa. Baru 2 penggan kawah 2 rakam ni pun tengok-tengok duk sembang macam laptop dia. Kan? Jadi kita bila mai hak nampak lagu nak jadi ghalik ni, dia mau express. Zub zub zub zub baca, baca ayat Quran, apa tujuan ayat ni, habis. Masuk tajuk lain, dia kata fi dhil wajhain. Iaitu bab yang datang pada menyatakan orang yang ada dua muka. Dhil wajhain, dhi ataupun dhu ni maksudnya apa? Memiliki. Memiliki. Kan yang sahabat Nabi dipanggil Dhul Yadain. Dhul Yadain, dhu yang memiliki. Al-Yadain, dua tangan. Pasal apa? Setengah riwayat kata pasal tangan dia labuh pada tangan orang lain. Tangan dia labuh pada tangan orang lain. Maka dipanggil dia Dhul Yadain, orang yang memiliki dua tangan. Pada orang lain pun dua tangan juga. Tapi pasal tangan dia berlain pada orang lain, dipanggil dia Dhul Yadain. Yang ni Dhil Wajhain ataupun Dhul Wajhain. Maksudnya orang yang ada dua muka. Apa maksud dua muka? Dia pergi kat kau ni, dia cakap satu muka. Dia main kat kau ni, dia cakap satu muka. Ni dia panggil orang yang ada dua muka. Ketahuilah saudaraku, orang orang yang dua muka itu adalah sejahat-jahat orang di akhirat. Dia. Starting dia, dia dah bagi sebiji lah. Orang yang buat perangai macam ni, ini orang jahat. Bukan dia jahat atas dunia saja, sampai akhirat Tuhan akan melihat dia sebagai orang jahat. Hari ini dia nak beritahu. Jikalau dua mukanya itu bukan kerana maslahah agama. Kalau untuk agama, tak apa. Contoh apa? Dua orang bergaduh. Dia dua muka ya. Dia pergi dekat kau ni. Eh, dia kata, hang pasal apa? Lama tak nampak duk pergi rumah ni. Oh, dia ni pun apa? Oh, hang tak tahu cerita. Mula. Hang tak tahu cerita. Perangai macam nak haram. Eh, dia kata begitu. Kita dengar-dengar, astagfirullahaladzim. Awak hang kata begitu kat dia. Hang tak tahu dia ni. La ilaha illallah. Kita kata kat dia. Kita kata, kemarin aku duk sembang dengan dia. Dia punya duk puji hang. Dia kata, hang bagus. Nampak? Walhal, kawan nu lagi kasar punya duk kasar dia. Kan? Tapi kita ni, pergi bercakap lagu tu kat dia ni. Kita kata, la ilaha illallah. Awak hang kata lagu tu kat dia. Kemarin baru duk sembang dengan dia. Dia punya duk kata hang bagus. Dia kata dia kawan dengan hang lama abang. Dia ni pun dengar, sentak dia. Hei. Biar mati dia kata lagu tu. Ha, kemarin. La ilaha hang tak percaya. Allah anak aku mana pergi jelak. Anak aku dengar lama. Padahal, pembohong. Tujuan kita apa dia? Maslahat agama. Nak suruh dia baik balik. Nah. Oh, dia bila dengar macam tu, temperature dia turun. Dia kata, apa ya dah? Itulah dia duk cerita. Kata dia, hari tu ada krisis dengan hang sikit. Dia kata, betul kah? Oh, yang tu aku nak bang. Itulah dia kata, dia pun menyesal. Dia pergi jadi bergaduh dengan. Dia ni dengan tidur tak lena. Dia dengan, dia kata dia tak pernah ada satu kawan yang baik macam mana hang ni. Tapi dia memanglah kemarin aku sembang dia tengah 2 jam. Dia puji hang ya semua. Oh, betul ya. Mari rumah dia tidur lah. Betul ya. Betul ya. Rumah dia tidur. Kan? La ilaha illallah. Aku mohon hang aku dapat apa? Tanya. Kalau aku mohon hang aku dapat apa? Oh. Eh, kan pergi kat dia. Abang bukain salam. Satu hari atur, jumpa, belanja, pergi lepas makan. Cantik kan? Dua wajah lah. Dua wajah. Tapi untuk maslahat agama. Yang tu tak apa. Yang tu tak apa. Baik. Maka orang yang dua muka, iaitu orang yang dua kelakuan ini ialah, ia merupakan dirinya kepada satu orang itu sebagai kawan dan sebagai taulan yang sebenar. Ini dia. Syekh Idris Al-Marbawi nak cerita. Dia pi, dia nak cerita atas muka, atas satu muka, cukup dengan manis tutur kata dan perangai lemah lembut, ambil hati kerana nak korek rahsia orang yang dia pergi. Ha, ni. Dia pi cakap elok apa-apa semua, nak korek, nak tahu apa cerita antara dua orang ni. Okey. Serta dicacinya lawan orang itu, diadakan, diada-adakannya barang yang tidak ada. Ha, dia jadi batu bronsen, batu api. Pineng kata batu bronsen. Orang Penang. Dia kata, bagus punya batu bronsen ni, ambil sikit dia lah. Terkenal sebagai batu api. Dia duduk nak pergi hantuk bagi orang bergaduh. Dia cercah kawan seorang lagi. Kemarin aku jumpa dia, aku nak serba salah ni, aku duduk dengar dia duduk maki hang depan orang ni. Ini dengar bijik mata aku duduk main kan. Dia kata apa lagi? Dia, ish aku tak ramah nak abang. Nampak tuan? Ini satu muka. Dan dia kata, dia pergi jumpa kawan ni, dia puji kawan ni cantik-cantik semua. Dia katanya tak patut betul orang itu kata kat hang macam ni. Hang bagus apa dia lah. Hang bagus apa hang dengan pemoroh, hang dengan duk belanja orang apa. Memang tak patut lah dia kata kat hang kemarin. Dia puji kawan dia jumpa, dia cerca kawan tu. Dia kata kawan duduk kata dekat kawan ni. Ni. Kemudian pi pula dia kepada orang yang jadi lawan, yang jadi musuh tempat yang dia pi mula tadi. Maka sudahlah dia buat seperti mana kawan dan taulan yang rapat dengan orang yang kedua ni pula. Cukup manis tutur kata dan sebagainya. Maka apabila yang keluar daripada mulutnya bukanlah menjadikan antara dua orang yang berlawan itu baik. Sebaliknya menjadi bermusuh, bahkan jadi bertambah-tambah bermusuh. Nampak? Dia api duduk lepas petrol lagi dekat api. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, demikianlah dua muka yang ditegah oleh syarak tadi. Serta jadilah di akhirat esok, orang ini sehuduh-huduh orang yang menjadi dua muka itu. Akhirat esok, teruk orang ni. Sebab Islam turun main nak suruh orang jadi baik. Dia nak suruh orang bergaduh. Di hari akhirat esok, siap dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syarrin nasi 'indallahi yaumal qiyamah dzul wajhain. Nabi kata begitu. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setengah daripada sejahat-jahat manusia di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang dua muka. Banyak orang yang jahat di hari akhirat esok, jahat pada sisi Allah. Di antara yang banyak itu ini geng ni. Geng yang bermuka-muka. Dia pergi dekat kawan ni dia buat satu muka, dia pergi dekat kawan ni satu muka yang akhirnya nak bagi dua pihak bergaduh. Orang macam ni di antara orang yang akan menerima balasan yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermula hadis itu hasan lagi sahih. Baik, dua muka di dunia jadi dua lidah di neraka, yakni di hari akhirat esok. Akhirat esok Allah bagi lidah dia terbit dua. Di antara hukuman yang Allah bagi dekat dia, lidah dia terbit macam cabang. Dia jadi lidah bewok. Dia terbit main cabang, lepas tu nanti kena kerat pula. Kalau satu kerat, satu sakit. Bila dua kerat, dua sakit. Saja Allah nak tambah azab kepada orang macam ni. Katanya sabda Nabi SAW, man kana lahu wajhani fi dunya, kana lahu yawmal qiyamah lisanani min nar. Siapa yang ada baginya dua muka di dunia, yakni pi pada orang ni buat manis cakap dan celah orang satu lagi, dan pi pula dekat kawan yang tadinya dia celah, buat manis cakap, celah pula orang yang mula tadi. Barang siapa yang ada ia buat itu, nescaya adalah baginya di hari kiamat esok dua lidah, yang lidah itu daripada api neraka. Itu dia. Tak lebih. Dia nak abang kat kita, jangan buat kerja macam tu. Jangan buat kerja macam tu. Kerja duk menghasut orang bagi bergaduh. Jangan. Jangan. Baik, tajuk baru dia kata bab maja'a fin nammam. Dia lebih kurang dengan zul wajahain. Nammam dengan zul wajahain lebih kurang. Dia duk pi hantuk orang bagi bergaduh. Cuma dalam tajuk ni dipisahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kata bab yang datang pada menyatakan orang yang mengacum. Mengacum. Tujuan mengacum nak bagi orang bergaduh. Itu tujuan dia. Ketahuilah saudaraku, mengacum ditegah oleh syarak. Tak bagus mengacum ni. Dan dijanji seksa ke atas orang kemudian daripada matinya di negeri akhirat esok. Kalau atas dunia, kaki mengacum. Akhirat esok, seksa yang teruk. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah itu ialah beberapa ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis An Huzaifah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yadkhulul jannah qatta. Dia panggil qatta, qaf ta alif ta, qatta. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga serta orang yang masuk awal. Maksudnya bukan dia ni haram masuk syurga. Dia tak masuk awal. Orang lain masuk, dia tak masuk lagi. Pasal apa? Pasal perbuatan mengacum tu nak kena dera dulu. Habis dera baru dia masuk. Dia masuk syurga lambat daripada orang lain. So dia kata di sini, dan tiada masuk syurga beserta orang yang awal masuk syurga oleh orang yang kaki mengacung. Kaki mengacung. Bahkan masuk neraka. Diseksa dulu dia ni atas kadar dosa yang dia mengacung di atas dunia dulu. Kerana dia mengacung, ada orang pergi bergaduh, dia kena seksa dulu atas kesalahan itu. Selesai, baru dia masuk syurga. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah. Dia kata mengacum itu bagaimana hakikat nak kenai. Macam mana nak kenai kata orang ni kaki mengacum? Kata dia pengacum dan juga penghasut itu sama makna. Maka ialah satu orang yang pi kepada salah satu daripada dua orang yang berkelahi. Maka sudahlah bertaruh dendam ataupun sudah bermusuh. Dia pergi cari siapa yang duk bergaduh, duk bermusuh. Dia pergi duk bagi panah lagi. Ini kaki mengacung. Pemergiannya itu terkadang nak menunjukkan dirinya rupa kekasih dan rupa kawan yang setia kepada kawan yang dia pergi. Lebih kurang tadi juga. Dia pergi, dia tunjuk baik dekat kawan ni. Seolah-olah dia simpati dengan kawan ni kerana jahat kawan tu. Pi pula dekat kawan tu, tunjuk simpati dekat kawan tu, kata kawan ni jahat. Sama lebih kurang tadi juga. Di dalam dia duduk berjumpa dan berbual itu, maka ia pun menyebutkan sifat lawan yang satu lagi. Dikatanya si polan itu, dikatanya dan dinistanya engkau macam ni macam ni. Oh, dia kata kemarin dia punya duk kata ke hang sampai aku tak lah dengar. Dia kata dicelanya kamu dan dia aibkan kamu di hadapan orang yang dimadu. Dia pergi duduk penjatuhan di depan orang yang disegani. Orang yang, apalah dia pergi cakap lagu tu. Kata, kita bila dengar naik hangat, dia memerah. Dan dia kata, ia pun macam-macam cakap tentang engkau. Terkadang, diada-adakan barang yang tidak dibuat oleh lawan orang itu. Dia tambah pula lagi. Maksudnya apa? Dia lepas Haji Namoto. Nak bagi sedap cerita ni, dia lepas Haji Namoto. Haji Namoto ni bahaya tuan-tuan. Haji Namoto ni bahaya. Haji Namoto dalam ni, dalam konteks hidup perangat orang dengan cakap yang diada-adakan ni. Bahaya tuan-tuan. Dia nak bagi perasa kepada cakap dia. Sama dengan jadi ustaz duk mengajar masjid. Kaki Haji Namoto banyak. Kaki Haji Namoto banyak. Dia duk main cerita benda tak apa-apa. Yang bila kita dengar, kita tak biar betul, tak pernah dengar hadis ni. Kita cek balik, tak ada. Tak ada dalam hadis. Melainkan, kalau ada pun, di dalam al-mawdu'at. Di dalam himpunan hadis-hadis mawdu'. Dia pergi ambil daripada kitab al-mawdu'at. Daripada kitab yang menceritakan hadis-hadis mawdu'. Dia pergi ambil benda tu, dia main baca di masjid, dia doa abang kata hadis. Orang pakat dengar dia angguk-angguk-angguk, rupanya itu maudhu'. Itu adalah kata-kata yang direka-reka dan ditempel pergi dekat Nabi. Kata Nabi kata, oh dosa besar tuan-tuan, dosa cukup besar. Hati-hati benar-benar macam ni. Dia buat main cerita macam tu pasal apa? Pasal dia nak bagi perasa kepada syarahan dan kuliah agama dia. Dia nak bagi perasa. Nak bagi orang kena dengar ketagih. Walhal benda tu dilarang keras oleh agama. Hadis kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa hidup bercakap benda yang Nabi tak cakap, dia kata Nabi cakap, dia mendustakan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap tempat di neraka. Nabi kata jangan sekali-kali benda aku tak kata, hampir-hampir kau orang kata aku kata. Nabi tak boleh macam tu, sebab agama tidak boleh tokok tambah, tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baik, maka dia pergi cerita dekat kawan yang satu lagi ni, sehinggalah naik berang dan naik marah orang tu. Dan orang yang dihadapnya itu pun mendengar akan aduannya dan acuman kawan nak kata. Sampai marah kawan tu bila dengar dia duk mengacum ni. Sekira-kira bertemulah pada waktu itu dua orang yang duk berlawan ni, sudah tentulah jadi berserang-serang dengan tiada syak lagi. Marah ni, sana pun dia dah bagi hangat, sini dia bagi hangat. Kalaulah jermuh dua-dua orang ni bergaduh sakan, punca dia apa dia? Ni, hak jahat ni. Puncanya dia ni. Dia ni lah, kalau tuan-tuan baca balik cerita tentang perang Jamal di antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Talib, yang piduk jadi, duk pi jadi orang tengah, yang piduk jadi kaki penghasut dan pengacum ni siapa dia? Abdullah bin Sabah. Dia yang jadi third party, yang pi buat cerita bagi Ali, tiba-tiba jadi marah dekat Aisyah, pi bagi Aisyah jadi marah dekat Ali, sedangkan tak ada pun benda ni. Dia ni ni yang pi buat cerita nak bagi jadi tak elok di antara dua sahabat Nabi dan juga kesayangan Nabi. Aisyah kesayangan Nabi dan juga Ali juga kesayangan Nabi. Third party yang duk pi, pihak ketiga yang duk pi duk bagi pelaga ni, dia ni lah yang jahat sebenarnya. Dan orang yang mengacum itu terkadang-kadang membatu api lagi. Seperti dikatanya, engkau tidak patut diam atas orang ini. Haa, tu habis kemuncak. Eh, dia kata aku macam ni, dia duk cerita ke hang. Dia duk kata ke hang, hang boleh duk buat dek, ya, dia kata. Hang boleh duk buat dek, dek, ya. Hang duk buat dek, ya, dia kata. Hang buat macam tak faham. Apa punya orang, dia kata. Dia ni pun kena cabar ni. Kena cabar. Padahal dia yang jahat, dia nak tengok dua orang ni bergaduh. Apa yang nak ditakutkan? Dia kata, kita ni anak jantan. Dia duduk pergi perangat lagi. Ui, dia kata, hang tak ada. Ah, dia sebut tu. Tak ada, dia pun tiang tu. Kan? Sila isi tempat kosong. Kan? Tak. Eh, hang, kita anak jantan lah. Dia kata, apa hang duk buat takut, hang tak ada. Dia buat gitu. Tak sebut. Dia ni pun dengar-dengar, terus tangan pekuk. Ah, yang tu tak mahu. Dia pergi duduk perangat. Maka dia kata anak laki-laki itu berani taruh dia. Kalau hang betul anak jantan, dia kata macam ni punya orang duduk berjatuh ayam muka hang, hang patut mau pergi cari dia. Ui, jahat sungguh ni nampak dia ni. Jahat sungguh. Yang kata Namam, daripada perkataan Namimah. Namimah, pelaga orang ni. Jahat sampai macam tu. Supaya jangan siapa berani menjatuhkan ayam muka hang. Dia kata kalau hang pergi tunjuk, hang lawan dia, orang ke depan esok orang takut nak kata apa-apa ke hang. Yalah. Dia duduk bagi api. Dan orang tidak akan pandang hina dan tidak akan pandang leceh pada hang. Maka berbagai-bagailah batu apinya untuk nak mencari rahsia dan nak menimbulkan pergaduhan. Kemudian daripada telah didapatinya beberapa rahsia orang itu dan telah dibatu apinya, maka dia pun pi kepada lawan yang seorang lagi. Bila tiba di sana, dibuat cerita macam yang pertama tadi. Tuan-tuan, ini zaman dulu. Zaman lah tuan-tuan, dia jadi macam mana? Dia jadi dalam ni, media sosial ni. Satu platform nak pelingkup orang cukup cantik ni, media sosial. Baru ni tuan-tuan tengok khutbah apa Masjidil Haram apa Syekh Shuraim, khutbah di Masjidil Haram. Tak tengok Maharaja Lawak yang kita duk tengok ni. Ha, ni kita tak mau nak tengok. Lah ni tuan-tuan, khutbah ada terjemahan. Dan yang terjemah ke bahasa Melayu ni orang Malaysia. Oh, tu hebat kata orang Malaysia ni. Budak induk, budak Terengganu. Dia student universiti Ummul Qura ke apa? Di Mekah. Kira boleh dipilih. Dia student universiti Ummul Qura, student Malaysia, budak Terengganu, dipilih dan dijadikan penterjemah kepada khutbah yang disampaikan di Masjidil Haram. Nak boleh pilih itu bukan senang tuan-tuan. Depa pilih ni cream of the cream, budak yang memang brilliant. Lepas itu pula nak melepasi tapisan ni, nak kena Syekh Sudais sign kata okey. Nak boleh dapat tu bangku tu, tu nak duduk bangku tu, tu bukan senang dapat kat budak Malaysia. Dan dia terjemah untuk Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Selatan Thai. Terjemahan dalam bahasa Melayu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syekh apa nama Syuraid Masjidil Haram dalam khutbah ni dia highlight ni benda ni. Dia highlight benda ni. Cerita tentang Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram dengan berapa gram lagi tu dah. Benda-benda ni. Dia sebut betapa benda ni sudah menjadi satu edik dalam masyarakat. Dah jadi satu ketagihan dalam masyarakat. Syekh Syuraim highlight benda ni dalam khutbah dia. Itu panggil khutbah yang contemporary, khutbah yang menyentuh current issue, isu semasa. Dia highlight benda ni. Dia kata sudah menjadi satu penyakit dalam masyarakat dan juga dalam kelompok family. Benda ni sudah jadi penyakit yang membara. Melalui benda yang sebut tadi, melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui Instagram, melalui benda-benda ni, ni penyebaran fitnah ni macam api makan kayu api kering. Dia lagi cepat apabila ada grup. Allah tuan-tuan, tiap-tiap seorang tuan-tuan ni berapa grup dah ada? Grup masjid ada satu. Grup kuliah Ustaz Samsuri pula satu. Ni kerja merepet orang tak ada kerja. Satu sudahlah. Hidup buat sampai berlambak-lambak grup ni, kita tak ada kerja lain kan nak buat. Hang masa banyak sangat dah yang saya orang ad saya tendang keluar, orang ad saya tendang keluar, aku tak ada masa benda-benda macam ni. Ha, grup duk ada tu pun kita bukan jenis responsif. Kita bukan jenis responsif. Orang hantar kita jawab, hantar kita jawab lagu. Hei, hang orang Islam, hang kerja yang penting duk ada banyak. Tuan-tuan, hati-hati dengan benda ni. Dia sudah menjadi satu platform, dia sudah menjadi satu wadah untuk menyebarkan fitnah. Benda betul tak tahu lagi. Tembak masuk aja, masuk dalam grup ni WhatsApp, tambah 50 jadi 100 orang pula lah ni. Hak tak tahu, ambil tahu lah mana ni. Hari tu bila sampai 50 dah sendak lah, tak boleh dah. Ada lagi kawan nak masuk, tak boleh ni. Duk tengok siapa yang tak apa aktif nak tendang keluar, nak buang orang lain. WhatsApp membuka lagi 100 keahlian untuk masuk satu grup. Maka bertambah lara lagi lah orang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia sudah menjadi satu wadah untuk nak sebar rumus. Fitnah satu bab, rumus satu bab. Dia sudah menjadi satu wadah untuk nak dedah aib orang. Dengan teknologi ada hari ini tuan-tuan, orang yang pandai ni tuan-tuan, dia boleh potong kepala kita ni, dia pergi tempel atas satu kepala orang lain, keluar masuk dalam Facebook, keluar masuk dalam WhatsApp. Ni dia apa kat duk forward ni. Ni dengan janggut duk kena ni duk forward. Ya Allahu Akbar. Benda tak elok dapat kat kita, tentu aja. Jangan forward. Apatah lagi benda kita tak tahu betul tak betul. Tuan-tuan nampak dah forward tu tak kena gaya dosa. Surain sebut benda ni, dia dalam khutbah jemaah dia. Dia sebut benda ni. Hari ni doom, kata satu accident jadi di mana-mana. Within second. Belum satu minit lagi kita dapat gambar. Bukan berita, gambar mai. Kalau mangsa kemalangan tu koyak rabak sampai nampak tempat-tempat tak patut nampak, dia senyap gambar. Hantar satu Malaysia dapat. Masya Allah tuan-tuan. Ada benda kita boleh seban. Ada benda jangan kalau dia melibatkan aib. Dan dijadikan satu medan pula ni, yang kata WhatsApp yang apa, jadi satu medan mengumpat. Duk umpat siapa ke? Dalam tu ada 100 orang, dalam keahlian grup tu 100 orang, maka duk buat kenuri, duk mengumpat orang tu. Tuan-tuan, dosa tu, dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bayangkan kalau kita orang yang memulakan fitnah itu. Bayangkan kita yang start. Kita yang start berita palsu yang menyebabkan aib siapa akan jatuh. Kita yang memulakan satu berita, kita yang karang. Kita forward dia dekat grup kita 100 orang. 100 itu dia beranak tuan-tuan. Allahu Akbar. Bukan Malaysia. Anak hak duk mengaji di Mesir pun dapat. Bayangkan benda tu tak betul. Dosa tu. Dosa tu kita pi dekat 100 orang, 100 orang tiap-tiap seorang pi lagi 100, pi lagi 100. Tuan-tuan, kita duk karau dosa ni. Lagi benda tu duk pi, lagi dosa duk mai kat kita ni. Kalau kita yang memulakan. Maka Syuraim dia tekan benda ni di dalam khutbah dia. Tapi malangnya kita tak tengok. Kita tak tahu. Dari segi hubungan kekeluargaan, tadi kemasyarakatan, dari segi hubungan kekeluargaan, Syuraim kata apa? Hari ini tuan-tuan, sama ada kita sendiri ataupun anak-anak kita, handphone tu ada di tangan. Handphone tu ada di tangan. Smartphone ni tu ada di tangan. Hubungan suami isteri enggang. Suami dengan handphone dia, isteri dengan handphone dia. Tak bersimbang. Tak bersimbang. Bini pun 5-6 grup tu ada. Laki 15 grup. Dia kalut dengan dia, dia ni kalut dengan dia. Hubungan kekeluargaan. Ibu bapa dengan anak. Tak bercakap. Tak bercakap pasal apa? Anak pun duk gelut dengan dia punya ni. Mak pun, pak, dalam rumah. Tidak ada komunikasi. Pasal apa? Benda ni duk jalan. Tak sedar, tak sedar. Akibat dia apa dia? Hilang kasih sayang. Anak tak rasa dah kasih sayang mak pak ni. Pasal mak duk ada 5 grup ni. Tiap-tiap satu grup ni seminit masuk satu, seminit masuk satu. Gambar pokok hujan main Mekah saja. Allahu Akbar. Pokok hujan biasalah. Awak pasal pokok hujan pergi Mekah nak jadi satu kalut. Tak ada apa, biasalah. Pokok hujan main di Mekah. Awak Mekah pokok hujan tak lebih. Allahu Akbar tuan-tuan. Tak apalah kalau tolak gambar tu, pikir pula tengok ni Allah, kebesaran Allah, tah nak kiamat dah kak. Tak apa kalau pikir tu. Tapi duk forward sampai dekat 15 grup ni apa punya cerita ni. Masing-masing sibuk. Mak pun ada grup ni, dia punya member sekolah dulu, dia punya grup member universiti dia, grup member fakulti dia, grup office dia, grup taman dia ada juga. Taman ni dia jumpa hari-hari pun satu grup juga. Masak apa hari ni? Alamak, apa ni, sabuk kari habis, boleh pinjam tak? Masya Allah. Teknologi menghilangkan nilai kemanusiaan. Teknologi menghilangkan kemanisan hubungan kekeluargaan. Bukti apa tuan-tuan? Syekh Syuraim Ni Syekh Samsuri hak duk abang ni, tapi dia duk abang hak Syekh Syuraim kata. Buktinya dia kata sampai anak-anak pi ziarah mak ayah yang dah tua. Pi tak bercakap dengan mak dengan ayah, tangan duk main handphone. Tapi pi ziarah. Tapi tak bercakap. Ni kawan duk masuk main nak kena jawab. Mak ni kata, "Hang duk tengok apa tu?" Dah ni depa duk tanya, cakap tu pun tak tengok muka mak ni. Tuan-tuan, tengok muka mak tu pahala. Tak tengok muka mak ni. Mak dah duk tengok apa tu? Dah ni kawan-kawan duk tak tengok. Kawan duk hantar main ni. Hai kerja ke? Kata tu dia. Hai kerja ke? Ha kerja. Pada kerja apa bendanya? Ha kerja. Syuraim kata apa? Dia kata sampai pi ziarah ibu pun tangan duk pegang handphone duk main. Duk makan nasi, tangan kanan duk suap, tangan kiri duk baca. Ya Allah, Allahuakbar tuan-tuan. Jangan sampai macam tu. Dalam kuliah ustaz duk cakap handphone duk jalan. Allahuakbar. Aduh. Kita balik tengok balik, eh dia hantar pukul 8:30 ni aku tengah duk mengajar ni. Dia dengar ke tak aku mengajar? Tuan-tuan, apa ni? Merepek sampai tahap tu dia jadi merepek. Patutlah. Kita tidak menolak teknologi. Tapi jangan teknologi merosakkan kita. Guna dia cara yang bijak. Okay. Kita lepas jadual kuliah bulanan hantar. Alhamdulillah. Kekeluargaan adik-beradik kita, kita ada satu WhatsApp group. Okey, nak bincang apa-apa, masuk dalam tu. Ada 10 orang adik-beradik respon. Seorang duduk Kuala Lumpur, seorang duduk Johor Bahru, seorang duduk di Pahang. WhatsApp group berguna. Guna macam tu. Bukan duduk suap nasi. Lepas tu pi rumah mak, mak duduk cakap kita duduk tengok handphone. Bukan macam tu. Itu sudah lebih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kira Syekh Syuraim, dia faham benda ni. Dia bukan imam masjid yang tak tahu teknologi. Dia tahu, tetapi dia melihat perkembangan teknologi ini secara kritis. Secara kritis. Dia tengok, dia analyze. Dan dia come out dengan satu kesimpulan. Dia bawa dalam khutbah di Masjidil Haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksud dia apa? Bukan tak boleh guna teknologi. Boleh guna teknologi. Tapi berpada-pada. Gunakanlah untuk perkara yang bermanfaat. Bila kata bermanfaat ni, janganlah pi hantar posting dekat kawan sampai duk keh ni sampai lemah tangan. Apa benda dia ni hantar? Satu buku punya dia hantar mai kat kita. Kita duk baca mula tu, okay. Tak habis ni, duk tak habis lagi ni, duk tak habis lagi ni. Tutup bang. Bijaklah, bijak. Kita summarize benda tu. Benda yang panjang tu kita ambil dia punya intipati dia. Just nak acknowledge kawan. Nak beritahu dekat kawan, ini dia punya intipati berita dia. Jangan tolak pergi satu lori dekat kawan tu. Kawan tu tak buat kerja lain duk baca hang punya ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan lebih penting lagi, jangan kita jadi ejen fitnah orang dengan teknologi ini. Jangan jadi ejen fitnah orang. Sama ada kita yang memulakan ataupun kita forward dekat orang. Jangan. Nampak pelik, habis tang tu ya. Nampak pelik, habis tang tu ya. Jangan gelut duk hantar ke orang. Tak bagus. Dan jangan sampai mengorbankan kemanisan hidup berkeluarga. Suami isteri nak bersembang, ibu bapa dengan anak nak bersembang. Jangan sampai korban benda tu. Teknologi ada masa dia. Ada masa cara lama kita sembang dengan anak-anak kita, dengan isteri kita, dengan jangan hilang manisan hidup berkeluarga. Jangan sampai benda tu menjadi candu, menjadi satu ketagihan kepada kita. Jangan. Sampai pukul 2 pagi. Bilik tidur dah padam lampu, dekat muka dah keluar cahaya. Dua pagi. Handphone dekat dia muka aku tu. Allahu Akbar. Ada iklan pada dalam TV yang tunjuk kan. Bos dia duk bagi taklimat ni semua, duk dengar semua, duk tunggu tu tengok tu. Bos tutup tu lampu, tiap-tiap seorang muka duk naik cahaya. Hey. Macam apa? Dia buka balik lampu. Dia tutup balik. Rupanya, ada abang tadi lah, ustaz duk kuliah daripada main WhatsApp. Jangan, jangan sampai benda tu menjadi candu. Menjadi satu ketagihan kepada kita. Ada masa kita guna dia, ada masa pi-tepi sat. Aku nak mengaji. Dan last sekali, jangan sampai masa habis dengan benda ni sampai tidak ada masa untuk baca Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas ni kita masuk tajuk fil ayyi. Fil ayyi, ain ya. Fil ayyi. Ayyi maksud dia apa dia? Tengok yang kata bahasa Arab tuan-tuan, dua huruf je. Ain ya. Ayyi, fil ayyi. Maksud dia apa? Korang bercakap. Dia nak main cerita kat kita ni, kalau boleh biarlah kita ni jadi orang yang korang bercakap. Maksud korang bercakap apa dia? Benda tak penting tak payah cakap. Kalau dikembangkan benda ni dalam cerita ni, hak tadi punya cerita WhatsApp buat apa ni, tak penting tak payahlah. Tapi pergi jumpa gambar tang mana aku hantar masuk lah. Taulah duduk dalam wifi free. Tapi janganlah sampai jadi orang panggil kat kita mak candu. Jangan. Nampak kurang kurang cerdik kita ni nampak. Janganlah. Kadang-kadang benda ni dibuat untuk kebaikan. Kita yang menyalahgunakan sehingga jadi tak baik kepada kita. Nah, satu pengajaran kita ambil, kita simpan. Adjust balik hak mana yang kita punya tu, adjust balik. Kita duduk aja track balik. Jangan kita terlalai dengan benda-benda ni. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk fil ayyi, cerita tentang kurang bercakap itu bagus. Lepas itu inna minal bayani sihra. Cerita kata orang yang pandai bercakap ni dia macam ahli sihir. Orang yang pandai bercakap, siapa dia orang pandai bercakap tuan-tuan? Orang jual ubat. Eh, bukan ustaz, bukan ustaz mengajar masjid lah. Orang jual ubat. Oh, pandai tuan-tuan. Dia bercakap ni, cakap-cakap-cakap, tak sedar seluruh tangan ambil dalam paket beli ubat dah. Kan? Dia jual ubat jerawat. Tapi dia sendiri jerawat batu penuh. Tapi heran ni, orang beli. Orang beli, kan? Padahal tengok apa jual ubat jerawat yang muka sendiri. Anglah bagi muka tu licin elok dulu, baru main jual ubat jerawat kan? Tapi kerana pandai dia bercakap ni, tak nampak lewat dah tu. Tak nampak, kita beli. Balik lumuk-lumuk dia naik lagi bagus. Nabi kata apa? Al-bayan, pandai bercakap ni, sihrah. Kita tengok hadis yang menarik. Hadis yang menarik. Cerita berlaku zaman Nabi. Mai dua orang, mai Nabi tengok cara dia bercakap. Lepas Nabi kata macam ni. Nabi kata, ilmu bercakap ni, macam ilmu sihir. Nabi kata. Ha? Lepas tu dia masuk fit tawabok. Cerita tentang tawabok. Tuan tengok. Tadi keluar dalam Facebook. Saya pun ada Facebook. Tapi saya tak gila dengan Facebook. Tuan tengok pun saya tak tulis apa pun dalam Facebook saya. Untuk baca ya. Dia pun buat posting gambar Erdogan. Tuan balik cari lagi. Erdogan. Dulu Perdana Menteri Turki. Lah ni dia jadi presiden Turki. Ya? Erdogan ni kata kalau di Malaysia ni kita kata Sultan Kelantan lah. Ni yang kata tajuk At-Tawadhu. Tak apa kata tuan-tuan. Kan. Dia pergi sembahyang jemaat. Erdogan dalam video klip tu dia pergi sembahyang jemaat. Dia keluar daripada sembahyang jemaat, dia main dekat orang duk jual. Tengok dalam gambar tu macam cucuk peneram. Orang Turki makan cucuk peneram. Nampak macam cucuk peneram, saya tak tahu lah. Dia, tapi lengkap dia besar. Dan kita cucuk peneram kita bulat-bulat kecil tu. Dia cucuk peneram dia besar-besar tu. Apa yang ni? Saya tahu lah. Duduk. Duduk lengkap-lengkap-lengkap. Erdogan ni. Lepas main jemaat, dia keluar pergi dekat kawan yang jual cucuk ni. Dia beli satu meja tu. Lepas tu dia panggil orang-orang susah meh. Dia bagi seorang satu. Dia bagi seorang satu. Dia tengok gambar tu. Hak saya tengok tu posting daripada Arab. Dia kata, haza awal marah. Dia kata, ini pertama kali fi hayati, dalam hidup aku. Aku tengok satu rais, satu ketua negara, raisul daulah, satu ketua negara yang macam ni, dia kata. Dia pergi semayang pun tak ada, rek-rek kapet, nama duduk depan apa tak ada. Dia pergi masuk sulam, duduk dengan orang ramai, apa-apa semua. Habis semayang, dia keluar main, dia tengok ada orang duduk jual tu, bodyguard ikut, ada rita apa semua ada. Dia main, dia pergi beli satu meja, dia tunggu kat meja tu. Panggil orang susah mai, pakat dua botok mai, dia bagi seorang satu mai. Dia tengok satu orang mai dekat dia ni nampak baik susah, dia ambil duit bagi. Tuan-tuan, Erdogan mai satu rontoh pendek dengan janggut putih ngapa mai, dia tanya apa tahu kat rontoh tu, dia duk tanya rontoh tu jawab dia, dia pegang muka rontoh tu, pemimpin. Orang tua tu tak boleh pegang balik muka dia gitu. Balik tengok lagi. Saya rasa benda tu touching. Pasal orang sehebat dia, hebat Erdogan ni tuan-tuan, dia boleh maki Israel ke apa, dia boleh maki macam tu aja. Dia tak heran. Dia ada rasa aizah sebagai pemimpin Islam tu. Dia ada aizah. Dia macam tu dengan rakyat ni, dia pegang ni, pegang pipi dia, pegang balik muka dia, orang duk tengok semua. Baby kan tak mayang izah gitu ya, balik nak tengok apa. Benda macam ni, benda macam ni kalau tuan-tuan boleh download forward, which is very very very good. Benda macam ni bagus. Hantar ke orang tengok Erdogan, presiden baru Turki, macam mana dia. Kalaulah semua pemimpin Islam macam tu, kuat orang Islam ni kan. Ni tajuk akan datang, fit tawadhu. Tapi masa tajuk tu tak sebut dah cerita Erdogan ni, saya dah sebut malam ni. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Qalam. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Innal insana إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.